Adakah kau merasa belayan sukma aku lara, rasa hidup merana dalam kisah asmara. Mengapa kau tak merasa yang aku I'm not afraid.